Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang al-istighfar, yang mana pada minggu kemarin kita sudah banyak mengetahui tentang keutamaan-keutamaan daripada istighfar. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kita sebagai umatnya untuk memperbanyak istighfar. Dikarenakan di dalam istighfar tersebut memiliki keutamaan, kemuliaan, manfaat yang sangat besar sekali. Sehingga beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, man qala astaghfirullaha fil yawm 70 marrah, barang siapa mengucapkan istighfar atau astaghfirullah pada satu hari 70 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa 700 dosa. Di sini kalau kita bayangkan atau kita amati, sangat mulia sekali. Bacaannya enteng, ringan, akan tetapi manfaatnya sangat besar sekali. Sehingga kalau kita bayangkan atau kita kembalikan kepada diri kita, mungkin kita tidak pernah melakukan di dalam satu hari 700 dosa. Ya, kalau kita bayangkan bagaimana kiranya mursalnya orang tersebut atau bejatnya orang tersebut sampai satu hari melakukan 700 dosa. Akan tetapi dikatakan, barang siapa telah membaca 70 kali daripada istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni 700 dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, beliau bersumpah dengan mengatakan, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Aku bersumpah bahwasanya aku tidak pernah kurang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu hari kurang daripada 70 kali. Ya, kita lihat siapa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa kita umatnya yang masih berlumuran dengan dosa. Semoga dengan kita memperbanyak istighfar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Iblis bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wa izzatik wa jalalik, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan selalu menggoda hambamu supaya, atau menjerumuskan hambamu supaya hamba-hambamu selalu melakukan dosa. Dengan sumpahnya iblis tersebut dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, jika hamba-hambaku telah engkau goda dan mereka semua berdosa, maka demi kemuliaanku akan mengampuni dosa-dosa mereka selama dia mereka mau mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, jadi iblis tetap di dalam maksudnya menggoda kita, ya, menjerumuskan kita supaya kita semua bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga bersumpah di sini dengan mengatakan, jika hamba-hambaku berdosa kemudian mereka meminta istighfar, meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Qala ba'dul arifin, ba'dul arifin berkata di dalam mas'alatul istighfar, istighfar ini adalah sabun. Istighfar ini diibaratkan adalah seperti sabun, yaitu yang akan membersihkan kotoran, yang akan membersihkan dosa, yang akan membersihkan kesalahan-kesalahan manusia. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan adalah tib, yaitu adalah wangian. Sehingga seseorang ketika setelah melakukan dosa, setelah melakukan kesalahan, mereka semua beristighfar, kemudian mereka bersih dan diimbangi dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bersih dan wangi. Makanya kalau kita lihat di bacaan rotib tadi, yaitu setelah Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, kemudian langsung dilanjutkan zikir yang kelima, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, insyaallah ini sedikit pembahasan kita tentang istighfar, dan semoga ini sedikit bisa membawa manfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar. Semoga mendapatkan faedah dan keutamaan daripada keutamaan-keutamaan istighfar tersebut. Insyaallah di minggu depan akan kita lanjutkan lagi memasuki zikir yang kelima, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.